Halaqah yang ke-37, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengabarkan bahwasanya di antara sifat orang-orang Yahudi, mereka dahulu menolong dan mencintai orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Padahal orang-orang Yahudi mereka adalah ahlul kitab yang menisbahkan diri mereka kepada wahyu, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara sifat mereka yang Allah cela adalah mereka mencintai dan menolong orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun." Kamu akan melihat sebagian besar atau banyak di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi, yatawallawna alladziina kafaru. Mereka mencintai dan menolong orang-orang yang kafir, mencintai orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang musyrikin. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh jelek perbuatan tangan mereka. An sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka dan di dalam neraka mereka akan kekal. Walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan apa yang diturunkan kepada Rasul berupa wahyu, mattakhadhuhum awliya, tentunya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai wali, sebagai penolong, sebagai orang yang dicintai, menjadi teman setia. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Tetapi banyak di antara mereka adalah termasuk orang-orang yang fasik. Sifat orang Yahudi, mereka mencintai dan menolong orang-orang musyrikin, padahal mereka menisbahkan diri mereka kepada wahyu, kepada kitab. Dan ini juga termasuk sifat orang-orang munafik. Selain sifat orang Yahudi, menolong dan mencintai orang-orang musyrikin adalah termasuk sifat orang munafik. Allah SWT berfirman, Basyiril munafikina bi'anna lahum azaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aya bataguna indahumul izzata fa'innal izzata lillahi jami'an. Kabarkanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik dengan azab yang pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya, sebagai teman setia, menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin, mencintai agama mereka, min dunil mu'minin, menjadikan mereka sebagai teman setia selain orang-orang yang beriman. Menunjukkan kepada kita bahasanya sifat ini adalah sifat yang tercela, dan ini adalah sifat orang-orang Yahudi, demikian pula sifat orang-orang munafik. Dan seorang muslim loyalnya adalah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Wa may yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang membayar zakat, dan mereka dalam keadaan rukuk. Dan barang siapa yang berloyal kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah, pasukan Allah SWT, mereka lah orang-orang yang menang. Inilah sikap seorang mukmin. Loyalnya adalah kepada Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil bahasanya orang yang menolong kaum musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin karena ingin menampakkan agama orang-orang musyrikin, dalil bahwasanya adalah termasuk kufur dan mengeluarkan seseorang dari Islam adalah firman Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan barang siapa yang menolong mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia adalah termasuk mereka. Firman Allah, fa innahu minhum, maka dia adalah minhum, termasuk mereka, itu termasuk orang-orang kafir. Maksud dari pengarang di sini menunjukkan bahwasanya, yaitu firman Allah, fa innahum minhum, maka dia adalah termasuk mereka, menunjukkan bahwasanya orang yang melakukannya adalah termasuk orang yang kafir, telah mengeluarkan dia dari keislaman, yaitu karena dia menolong kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin dan di dalam hatinya senang dengan agama orang-orang musyrikin dan senang apabila agama orang musyrikin nampak di atas agama kaum muslimin. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.